Mitra Bisnis, saya paling sering ditanyain oleh orang-orang tentang bagaimana memanage waktu. Nah, pada esensinya time management atau bagaimana mengatur waktu yang baik itu hanya terdiri dari tiga hal. Yang pertama, long term goals atau tujuan jangka panjang. Yang kedua, objectives, apa yang harus kita lakukan dalam jangka pendek. Dan yang ketiga, tasks atau pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, kita mesti punya dulu satu gambaran bahwa saya ingin jadi apa. Kalau saya ingin mencapai Anda apa dalam satu tahun ini, misalkan ya dalam satu tahun ini, saya ingin mencapai apa, atau dalam lima tahun ke depan saya ingin mencapai apa. Lalu kita akan pecah-pecah keinginan saya. Saya kasih contoh, saya ingin punya restoran baru yang besar gitu. Maka saya pecah-pecah itu jangka 3 tahun ke depan ya. Saya tahun ini atau bulan ini ingin belajar cara memasak salad yang enak misalkan ya. Ini antusiasnya. Lalu saya akan membagi itu dalam perilaku saya, to do list ya. Pekerjaan saya pertama, menemui Pak Joko yang ahli memasak salad dan belajar dari dia. Kedua, melihat TV acara membuat salad. Jadi kita pecah-pecah menjadi hal-hal yang lebih kecil. Nah, semua hal ini harus dikonkretkan dalam action kita. Tiap hari melakukan apa? Setiap hari melakukan apa? Dan harus kita catat. Karena kita ini orang yang pelupa. Kalau kita mencatat, maka itu akan masuk di dalam pikiran kita. Biasakan punya diary, apapun itu. Ketika Anda baru memulai, merubah kebiasaan Anda dalam mengatur waktu. Kenapa? Karena kalau Anda sudah biasa bekerja dengan pace yang tinggi, suatu saat sudah kebiasaan, maka boleh Anda tinggalkan diary Anda karena Anda sudah rolling dengan cara yang baik. Tapi ketika Anda baru mau berubah, usahakan punya diary. Mencatat tujuan saya jangka panjang apa, jangka menengah apa, atau sebulan ini saya ingin mencapai apa. Lalu tiap hari catat apa yang akan Anda lakukan. Dan reviewlah setiap minggu sekali. Jadi, Sabtu atau Minggu review, seminggu ini saya sudah mengerjakan apa sih? Apakah sudah cukup baik ya? Kalau belum, bagaimana saya minggu depan bisa menjadi lebih sukses lagi dalam pekerjaan saya? Saya bagi waktu saya supaya mencapai waktu yang lebih efektif dalam kehidupan-kehidupan kita. Karena Anda harus tahu bahwa kalau Anda sering komplain, saya tidak punya waktu, saya tidak cukup waktu. Jangan pernah berkata Anda tidak cukup waktu, karena semua orang besar, mulai dari Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Thomas Jefferson, ataupun Anda dan saya, kita semua punya sejumlah waktu yang sama. Bagaimana kita memanfaatkan waktu kita? Itu yang membedakan antara orang gagal dan orang sukses. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.